Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mana sekarang? Wa ta'allaqat, ya. Itu benar. Nah. Benar ya, wa ta'allaqat halaman 51. Qala al-musannif rahimahullah al-imam al-maqrizi al-syafi'i wa ta'allaqat al-isti'adatu fi awa'il al-Qur'ani bismi al-ilahi al-kamili dhil asma'il husna wa sifatil ulya al-marghubi ilayhi fi an yu'ida abduhu alladhi yunajihi bikalamihi minas syaitanil ha'ili bainahu wa baina munajati rabbih summa ustuhibba at-ta'alluqu bismil ilahi fi jami'il mawatini allati yuqalu fiha a'udhu billahi minas syaitanir rajim li'anna ismallahi ta'ala huwal ghayatu lil asma'i wa lihadha kullu ismin ba'dahu la yata'arrafu illa bihi fataqul Allahu huwa salam al-mu'min al-muhaimin. Nah, qala al-musannif rahimahullah, itu buka apa tadi? La yata'arrafu illa bihi fataqul Allahu huwa salam al-mu'min al-muhaimin. Naam, kata Syekh Al-Maqrizi, beliau menyatakan wa ta'allaqatil al-isti'adatu fi awa'il al-Qur'ani bismillah bismil ilahi al-kamil. Maka isti'adah, memohon perlindungan, a'udzu begitu, aku berlindung. Nah, itu isti'adah, memohon ya perlindungan itu fi awal Al-Quran, di setiap awal Quran itu selalu ta'alaqat, itu selalu berkaitan bismil ya bismil ilahil kamil, dengan nama Allah, dengan namanya, nama Allah, nama ilah yang sempurna, yaitu Allah til asma'il husna, zat yang memiliki nama-nama yang husna wasifatil ulya, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ya. Baik. Kemudian al-marghubi ilaihi. Ya. Kita baca dulu syarahnya ya. Kita baca syarahnya. Tafadhal dibaca di sini. Ya, Mas Bowo. فلم يقل استعذ بربي بل قال استعذ بالله من الشيطان الرجيم إن الاستعاذة عبادة فهي من أنواع التوحيد الألوهية فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد استعاذ بالله. طيب ini dulu. Ayat terus lanjut. Wa qawluhu yu'ida 'abduhu alladhi yunajihi bi kalamihi min ash-shaytan. Yu'ida ya, fi an yu'ida. Fi an yu'iza 'abduhu. Fi an yu'ida 'abduhu alladhi yunajihi bi kalamihi min ash-shaytan al-ha'ili bainahuma bainan najati rabbihi. Al-isti'adatu billahi minasyaitani wa huwa al-maridu minal-dini. Fakadhalika al-maridu minadawadi yukar laha syaitanatun. Fakadha al-maridu minbani adama aydan yukar lahu syaitanun. Wafi hadithi Abi Dharrin radhiyallahu anhu qala dakhaltu al-masjid wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabiqu wa jalastu ilayhi fa qala ya Abi Dharrin ta'awadh billahi min sharri shayatin al-jinni wal insi fal insu lahum shayatin wa hum miradatu wazan fa'alah jamak dari marid maradah wa hum al-maradatu kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan isti'adah itu berkaitan di awal-awal Quran dengan nama Allah yang kami. Allah Ta'ala berfirman, fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda hendak baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Walam yakul ista'id birrabb. Allah tidak berfirman mintalah perlindungan kepada Allah kepada Rabb. Bal qala namun Allah Ta'ala berfirman, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah. Ya. Di'annal isti'adata ibadatun, karena yang namanya isti'adah adalah sebuah peribadatan. Jenis ibadah adalah isti'adah. Fahiyya min anwa'i tauhidil uluhiyah. Ini bagian dari tauhid uluhiyah. Maka kalau lewat tol Cipularang malah minta perlindungan ke Prabu Siliwangi, maka berarti dia telah memberikan isti'adah, yaitu ibadah kepada selain Allah. Kan begitu yang diajarin si Raja Musyrik dari Purwakarta. Si Raja Musyrik itu, Togut itu, mengajarkan kepada setiap orang yang lewat tol Cipularang biar selamat, teriak minta perlindungan kepada Raja Siliwangi 3 kali. Raja Siliwangi, Raja Siliwangi, Raja Siliwangi. Nah, ini berarti memberikan isti'adah. Ya, sama kalau lewat tempat angker, lewat kuburan, lewat tempat kuburan apa namanya? Pohon yang angker, dibilang angker ya. Ya, angker itu apa sih? Menyeramkan ya. Angker bir, berarti bir itu menyeramkan ya. Nah, lewat itu. Kemudian beristiadah kepada selain Allah, kepada jin, jinnya kasih syarat, kalau lewat sini mau selamat minta perlindungan pada saya, ngomong misi-misi anak bagong mau lewat katanya. Anak bagong, bagong itu apa artinya bagong? Celeng, tau celeng? Comu di Flores, ngerti gak celeng apa? Celeng apa? Khinzir. Na'udzubillah, dihinakan sama jin. Ya, minta perlindungannya berarti kepada selain Allah. Ya. Kalau antum ke pantai selatan, minta perlindungan pada Nyi Roro Kidul. Ya. Nah, ini berarti minta perlindungan pada selain Allah. Isti'adah, memohon perlindungan adalah ibadah. Adalah ibadah. Dan minta perlindungan mesti kepada Allah di saat seperti ini. Ya, jadi hal-hal yang perkara yang gaib. Kalau yang nyata boleh minta perlindungan ya kepada mas-mas, tolongin saya dong. Nah, gitu. Saya mau dipukulin orang nih, lindungi saya. Nah, itu diperbolehkan nggak? Boleh. Tapi mana lagi kemudian? Mana lagi? Faidah qala itu ya. Fa idza qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, apabila seseorang berkata aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk, faqad ista'adha billah, berarti dia telah memohon perlindungan kepada kepada Allah. Ya, kemudian ya, al-marghub ilaih fi ilai fi an yu'idha abduhu, yaitu seorang hamba berlindung kepadanya, alladhi yunajihi, yang hamba tersebut bermunajat kepadanya, ya, bikalamihi, dengan ucapannya, minasyaitani al-ha'ili, dia berlindung kepadanya, ya, yang kalimat tersebut, zat yang dimarghub, yang diinginkan adalah untuk yang hamba berlindung, yang bermunajat kepadanya dengan kalamnya, bikalamihi, dengan firman Allah, ya, minasyaitan, dia berlindung dari syaitan, al-ha'il, yang menghalangi, bainahu wa baina munajati rabbihi, ya, antara sang hamba yang menghalangi, ya, yang menghamba untuk bermunajat kepada Rabbnya. Ya. Nah, seorang hamba boleh berminta perlindungan pada Allah, ya, dengan kalamullah. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau datang di suatu tempat yang baru, disunahkan baca kalimat ini supaya aman dari segala macam bahaya. Apa artinya a'udzu bikalimatillah? Aku berlindung kepada kalimat Allah at-tama, yang sempurna, min syarri ma khalaq, ya, dari kejelekan makhluk yang dia ciptakan. Ya, bisa dipahami sini. Ini kalimat Allah, sifat Allah, ya, bukan makhluk. Kalau itu makhluk, berarti Nabi mengajarkan berdoa kepada, meminta perlindungan dalam doa kepada makhluk. Baik, ya, ini ya perlu dipahami. Kata Syekh Shalal Fauzan, al-isti'adatu billahi minasyaitan, yaitu meminta pertolongan pada Allah dari setan, wa huwa al-maridu minal jin, yaitu yang sangat durhaka dari kalangan jin. Ya, Allah Ta'ala berfirman, hifdhan min kulli syaitanin marid. Marid, yaitu yang dalam penjagaan dari segala setan, yang marid, yang sangat durhaka. Wa kadzalika al-maridu min ad-dawabi yuqalu laha syaitanatun syaitanatun. Demikian pula yang sangat durhaka dari jenis dawab, hewan-hewan, juga disebut syaitanah. Syaitanah. Hewan itu durhaka, dikasih makan malah gigit. Syaitanah. Dikatakan hewannya syaitanah. Ya, kada al-maridu min bani Adam. Demikian pula yang sangat durhaka dari kalangan manusia, yuqalu lahu syaitan. Ha, yuqalu lahu syaitan. Ya, di surah An-Nas kan jelas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jin nati wan nas. Baik. Wa fi haditsi Abi Dzarin, dan dalam hadis Abu Dzar dikatakan, beliau menyatakan, dakhaltul masjida, saya pernah memasuki masjid, wa Rasulullah SAW fihi, dan Rasulullah SAW berada di dalam masjid tersebut, fajitu fajalastu ilaih, maka aku duduk, aku datang, aku duduk pada beliau, faqal, maka beliau bersabda, ya Abu Dzarin, ya Abu Dzar, ta'awwad, mintalah berlindunglah engkau billah kepada Allah min syarri syayatinil jinni wal insi, dari keburukan setan-setan jin dan manusia. Wal insu lahum syayatinu, maka manusia juga memiliki setan. Hum wa hum al maradatu, maradatu, maradah, fa'alah. Kalau wazan fa'alah itu jamak, talib, talabah, fa'alah, talib, talabah, itu jamak. Marodah berarti jamak dari marid. Marid, ya, ya, yang sangat-sangat durhaka. Min bani Adam kama annal jinna lahum syayatin, sebagaimana jin juga punya setan-setan. Kama annad dawaba fiha syayatin, sebagaimana pada hewan-hewan juga ada yang setan-setannya. Fakullu ma warada fakullu ma wa fakullu maridin fa innahu yuqalu lahu syaitan. Maka setiap yang marid yang sangat durhaka maka disebut dipanggil sebagai setan. Ya, min badi adama, apakah dari anak Adam, dari jin atau dari hewan ternama. La yahmika minha illa ayla an tasta'ida billahi min kulli syaitanin. Maka tidak ada yang dapat yahmika, melindungi anda, ya, dari setan tersebut kecuali apabila anda meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah dari segala macam setan. Nah, berikutnya, ya, Mizam. Oh, kita baca dulu bait, ya. Bait itu matannya, ya. Qala al-musannif wal jalalatu tu'arrafu wa ghayruha la yu'arrafuha walladhina asyraku bihi ta'ala fi rububiyyatihi minhum man asbata ma'ahu khaliqan akhar wa lam yaqulu innahu ilahun mukafi'un lahu wa humul musyrikuna wa hum al-musyrikuna wa man dahahum min al-qadariyyati. Ya, berikutnya Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala menyatakan, kalau yang di atas udah kebatan sebelumnya udah diartikan belum? Belum ya? Summas tuhibba, gitu ya? Kita artikan dulu ya. Kemudian ustuhibba, dimustahabkan, dianjurkan. At-ta'alluqu bismil ilahi fi jami'i mawatin, untuk mengaitkan dengan nama al-ilah, ya, dengan nama al-ilah pada seluruh tempat. Ya, yuqalu fiha, yang diucapkan pada tempat tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di annasmallahi ta'ala, karena nama Allah ta'ala, ya, adalah al-ghayatul lil asma'i, adalah puncak dari segala nama, nama Allah. Walihada kullus min, oleh karena itu, ya, semua nama yang lain ba'dahu, setelahnya, itu la, apa namanya, la yuta'arrafu, tidak, yang lain tidak dikenal illa bihi, kecuali dengannya. Fataqul Allahu huwas salam, maka anda katakan Allah dialah as-salam, ya, zat yang memberikan keselamatan, al-mu'min, zat yang memberikan keamanan, dan al-muhaimin. Baik, berikutnya wal jalalatu, berikutnya maka lafaz jalalah, lafaz Allah, jalalah maksudnya lafaz Allah. Tu'arrafu, maka lafaz jalalah, lafaz Allah itu tu'arrifu ghairaha, tu'arrifu, ya, bukan tu'arrafu, tu'arrifu ghairaha. Maka lafaz jalalah, dia akan yang memakrifatkan, mengenalkan semuanya yang selainnya, ya, ghairaha wa ghairuha, sedangkan yang lainnya itu la yu'arrafuha atau la yu'arrifuha, la yu'arrifuha, sedangkan selainnya dia tidak dapat mengenalkannya. Jadi lafaz jalalah yang memperkenalkan nama yang lain, sedangkan nama yang lain tidak dapat memperkenalkannya. Walladzina asyraku bihi ta'ala, dan orang-orang yang menyekutukan Allah ta'ala fi rububiyatihi, dalam rububiyahnya, minhum man asbata ma huwa khaliqan akhar. Itu ada di antara mereka yang menetapkan keberadaan pencipta yang lain di samping Allah. Wa in lam yakulu innahu ilahun mukafi'un. Walaupun mereka tidak mengatakan sekutu ini adalah Allah yang mukafi'un, yang sebanding dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa hum al-musyrikuna. Mereka adalah kalangan orang-orang musyrik. Ya, wa man dahahum, dan beserta kelompok mereka, ya, minal qadariyah, dari kalangan qadariyah. Sampai sekarang baca. Nizamuddin. Tafadhol. Khaliqain. Majusi kan punya dua khaliq. Kan banyak khaliq. Khaliqain. Khaliqun lin nuri wa khaliqun lin dzulmati. Au khaliqun lis syarri wa khaliqun lil khairi. Wa hadza inna majusi as-sanawiyyati. Qawluhu wa illam yaqulu innahu ilahun mukafirun lahu. Li anna hatta al-majusu ma yatuna khaliqina tasawmiyina bal yatukuna ahadahuma akmala minal akhar. Khaliqul khairi indalum akmalu min khaliqi syarri. Khaliqul nuri akmalu min khaliqi zulmati. Fa mukafi'u yakni mukafi'un, mukafi'un yakni musawiyun, musawi. Taib, musawi. Taib, naam. Berikutnya mana? Maka lafaz jalalah dia tu'arifu gairaha, dia dapat mengenalkan yang lainnya. Wa gairuha la yu'arifuha. Selain lafaz Allah, lafaz jalalah tidak dapat memperkenalkan. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, wa kullu asma'illahi, maka setiap nama-nama Allah wa sifatihi itu, dan sifat-sifatnya, tarji'u ilallah, itu kembali kepada Allah. Wa huwa al-ismul a'zamu, dialah nama Allah yang paling agung. Wa huwal ismu la yusamma bihi ghairu Allah, dialah nama yang selain Allah tidak dinamakan dengannya. Wa la ahada tusamma bihi, tidak ada seorang pun yang dinamakan dengan nama tersebut Allah. Hatta Fir'aun, hingga Fir'aun, ya, Fir'aun ini lam yakul ana Allah, Fir'aun tidak menyatakan saya adalah Allah. Ya, dia hanya menyatakan ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang paling, yang paling tinggi. Wa ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, kata Firaun. Aku tidak mengetahui ada ilah selain dari diriku, ada ilah untuk kalian. Ya. Wa lam yaqul ana Allah. Firaun tidak menyatakan aku adalah Allah. Wa la ahada fil khalqi mu'minuhum wa kafiruhum yusammallahu abada. Yusammallahu abada. Dan tidak ada seorang pun di makhluk ini mukminnya, kafirnya, ya, yang mengatakan atau yang menamakan dirinya sebagai Allah selama-lamanya. Kemudian kata beliau, kata Syekh Al-Maqrizi, wal ladzina asyraku bihi ta'ala fi rububiyyatihi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah, yaitu man asbata mahu khaliqan akhara, itu ada yang menetapkan keberadaan sang pencipta yang lain di samping Allah. Ada jawab kalamih sabik, ini adalah jawaban dari ucapan beliau sebelumnya, bi annahu sayati hina qal, bahwa itu akan datang nanti ketika beliau berkata annaman anna ala anna minhum man asyraka fi rububiyyati kama ya'ti pada dalika insyaallah, bahwa di antara mereka juga menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah sebagaimana nanti akan datang. Nah, ini ternyata penjelasannya. Ini dia yang ditunggu. Ya, insyaallah. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ai ya'ni minhum man asyraka bihi fil khalq, itu mereka yang menyekutukan Allah dalam masalah penciptaan. Seperti Majusi, alladzina ja'alu khaliqain, yang menjadikan ya pencipta itu ada dua. Ya, Majusi menyatakan bahwasanya ada yang namanya khaliqun linur, khaliqun lidzulmah. Ya. Bahwa ada yang pencipta cahaya dan pencipta kegelapan. Au khaliqun lisyar wa khaliqun lilkhair. Ada yang mencipta untuk kebaikan, ada yang mencipta untuk keburukan. Wa hadza indal majus as-sanawiyah. Ini menurut Majusi sanawiyah. Sanawiyah itu dari maniyah. Ya, dari maniyah, dari pengikut Mani Ibn Fatik. Ya, Mani Ibn Fatik yang memiliki keyakinan seperti keyakinan yang kita kenal dari keyakinan Majusi. Alam ini ya penciptanya dua. Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan keburukan. Ya. Dan Maniyah, Mani bin bin Fatik, di penganut Majusi As-Sanawiyah ini, ya, dia ini banyak mengambil ilmu-ilmu agamanya itu dari agama di negeri Babilonia kuno. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebentar ya, saya cuci muka dulu, ngantuk. Ya. Saya Husain Murtad. Hah? Apa? Ketiduran. Mana lagi sekarang? Ya. Wa in lam yaqulu innahu ilahun mukafi'un lahu. Walaupun mereka tidak mengatakan sesungguhnya sekutu ini adalah ilah yang sebanding dengan Allah. Li'anna hattal majusi. Ya, karena hingga Majusi sekalipun, hatta kita jadikan harfu jar boleh. Ya. Mayusbituna khaliqain mutasawiyain. Majusi sekalipun, mereka mengatakan Majusi itu punya dua apa? Alam ini ada pencipta, ada dua. Tapi Majusi sendiri, mereka tidak menetapkan dua pencipta itu selevel, sama. Balyusbituna ahadahuma akmala minal akhar. Namun mereka menetapkan salah satu dari keduanya itu ya apa namanya lebih sempurna dibanding dengan yang lain. Khaliqun khair indahum akmalu min khaliqin syar. Pencipta kebaikan menurut mereka itu lebih sempurna daripada pencipta keburukan. Khaliqun nur akmalu min khaliqil zulmah. Pencipta cahaya lebih bagus daripada pencipta kegelapan. Ya, fa mukafi yakni musafi, musawi. Mukafi maksudnya sama, selevel. Naam. Kemudian wahum al-musyrikuna wa man dahahum min al-qadariyah. Mereka ini adalah kaum musyrik yang menyerupai ya qadariyah. Nah, dibaca Akbar. Lam yuqaddir. Inna Allaha lam yuqaddir af'ala ibadi wa la yakhluquna wa inna ma abdu walladhi yakhluqu fa'ala fi'la. Yakhluqu fi'la nafsahu. Nafsihi, mudapun nilai. Yakhluqu fi'la nafsihi. Fa'ala syarrun min al-majusi. Fa'ala majusu asbatu khaliqaini faqat. Amma haulai faqad asbatu khaliqaini muta'addidaini. Khaliqina. Khaliqina. Ya, kan majusi cuma menyatakan dua aja pencipta. Kalau dia banyak, khaliqin. Banyak pencipta, muta'addidin. Yang berbilang-bilang. Terus. Qalu kullu insanin yakhluqu fi'la nafsihi. Wahadihi majusiyatin. Manusiyatun. Majusiyatun. Majusiyatun. Walidzalika samahum ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fil hadisi al-waridi fi qawlihi al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummati li'annahum yashbihuna yushbihun li'annahum yushbihuna al-majusa al-majusa, nah, baik. Al-qadariyah al-murad bihim yang dimaksud mereka adalah al-mu'tazilah. Ini perhatikan ikhwah, kalau nyebut qadariyah kalangan salaf itu dua yang dimaksud. Nufat qadar, orang yang mengingkari takdir, ini adalah kalangan Mu'tazilah. Adalah kalangan apa? Mu'tazilah. Ini nufat qadar. Nah, kemudian qadariyah yang kedua yaitu dari kalangan isbatul qadar, yang menetapkan takdir tapi dia menafikan adanya ya iradah, ikhtiar pada hamba. Itu dari kalangan Jabriyah. Siapa ini? Dari kalangan mana mereka? Mayoritas Jahmiyah. Ya, dari kalangan mana? Jahmiyah. Bisa dipahami sini. Jadi itu-itu juga di orang. Itu-itu aja. Qadariyah itu di Mu'tazilah. Ya, kemudian ya, apa namanya? Jabariyahnya di mana? Di Jahmiyah. Ya. Sama pada masalah iman. Pada masalah iman. Ya. Pengkafir, pelaku dosa besar itu ada di Mu'tazilah. Ya, kemudian Murji'ahnya itu ada di mana? Di Jahmiyah. Murji'ahnya ada di Jahmiyah. Nah, bisa dipahami sini. Walaupun Ibnu Taimiyah menyebutkan ada juga Murji'ah yang mengkafirkan penguasa dan memberontak kepada penguasa. Itu juga ada Murji'ah yang kayak begitu. Tapi dominannya Murji'ahnya itu ada di Jahmiyah, yang mereka menganggap iman tidak berpengaruh dengan amal yang kurang atau ketiadaan amal, iman tidak berpengaruh. Ya, imannya Abu Bakar sama dengan imannya mukmin yang paling fajir. Nah, untuk kita. Baik, nah sekarang berikutnya, maka qadariyah wahum alladzina yaqulun, mereka yang mengatakan sesungguhnya Allah lam yuqaddir af'alal ibad wa lam yakhluqha. Sesungguhnya Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba dan tidak menciptakannya. Nah, qadariyah ini pun ya dua, terbagi lagi. Ah, ada yang gulu, yang bulatnya, yang ekstrimnya, sama yang paling ringannya. Nah, yang ekstrim ini yang dikafirkan oleh para ulama. Ya, tingkatan beriman pada takdir kan ada empat. Itu beriman kepada ilmu, ya, mengimani Allah telah mengetahui segala perbuatan hamba. Yang kedua beriman kepada kitabah. Itu mengimani semua kejadian telah tertulis. Yang ketiga mengimani apa? Masalah al-khalq. Mengimani bahwasanya Allah telah yang menciptakan perbuatan hamba. Ya. Bisa dipahami sini? Nah, dari empat komponen ini, ya, qadariyah yang hulu, yang ekstrim, mereka mengingkari empat-empatnya ini. Maka mereka kafir murtad, mengingkari ilmu Allah. Nah, qadariyah yang tidak dikabulkan ialah yang mengingkari takdir dan masalah penciptaan. Ya. Yang mengingkari masalah takdir tapi mereka menetapkan ilmu dan kitabah. Ngerti enggak sih? Mereka menetapkan Allah mengetahui apa yang akan terjadi, akan terjadi. Ya, yang sedang terjadi, telah terjadi, yang akan terjadi. Allah telah mentakdirkannya, menuliskannya. Ya. Baik, tetapi apa yang saya lakukan ini adalah ciptaan saya. Ini mereka mengingkari masalah al-haq. Satu lagi yang keempat adalah masalah iradah. Ya, kan kita mesti mengimani bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu semua, Allah takdirkan, Allah ketahui, Allah tuliskan, Allah ciptakan, itu sesuai dengan iradah Allah. Ya, iradah Allah. Nah, mereka mengatakan, oh enggak, Allah enggak menginginkan demikian. Nah, ahli bid'ah dari kalangan Qadariyah itu yang mengingkari 3 dan 4. Mengingkari masalah al-khalq, penciptaan, dan juga al-iradah. Nah, kalau Qadariyah yang sampai kufur ya, yang mengingkari dan pertama dan kedua. Ngerti enggak sih? Hah? Paham enggak? Yang ikut kajian Ha'iyah Ibn Abi Dawud ngerti ya di sini. Masalah marotib beriman kepada takdir. Ada berapa beriman marotib beriman kepada takdir? 4. Apa aja beriman pada ilmu? Kedua, kitabah. 3, al-khalq penciptaan. Yang keempat, iradah. Itu mengimani Allah berkehendak. Dan kehendak Allah tersebut yang telah memutuskan si fulan di neraka, si fulan di surga, iblis di neraka, Rasulullah di surga, itu tidak bertentangan dengan iradah Allah syar'iyah. Karena iradah itu ada dua, syar'iyah dan kauniyah. Kauniyah itu kehendak Allah, kauniyah takdir. Qadariyah itu kehendak Allah yang menginginkan hamba begini begitu, itu pasti terjadi, tercatat. Tapi Allah menghendaki si hamba yang Allah sudah putuskan di neraka agar si hamba ini taat. Ini namanya iradah apa? Syar'iyah. Nah, iradah syar'iyah tidak mesti berkesesuaian dengan iradah kauniyah. Allah menghendaki Fir'aun di neraka, iradah kauniyah. Allah menghendaki Fir'aun ke surga, Allah utus Nabi Musa, idhab ila Fir'aun. Namtawa, pergi ke Fir'aun, dakwahin, suruh ucapin ya kalimat yang layinan, la'allahu yatazakka. Nah, begitu. Nah, ini iradah syar'iyah. Ya, mengerti antum sini ya. Ini paham qadariyah ini ngeri ya. Kata para ulama, kalau menyimpang dalam masalah takdir, maka ini pembatas antara sunnah dengan bukan sunnah. Ini penting ini. Maka kalau ada yang menyimpang dalam masalah takdir, bukan sunni salafi. Bukan salafi. Allahu musta'an. Nah, qala. Mana lagi tadi? Nah, qadariyah, mereka menetapkan asbatu khaliqina muta'addidin, pencipta yang banyak. Kalau Majusi penciptanya cuma berapa? Dua. Oh, qadariyah banyak. Qalu inna insanin yakhluqu fi'la nafsi. Manusia menciptakan semua perbuatan. Wah, perbuatan ini, itu, cara kemarin ini banyak sekali. Berarti dia mengingkari sifat al-khalq bagi Allah, mengingkari kesempurnaan sifat khalq, sifat mencipta bagi Allah. Padahal sifat al-khalq yang ada pada Allah itu sempurna. Enggak ada semuanya yang tidak tercipta, melainkan itu Allah yang menciptakan. Ya. Jadi semua yang terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi, maupun yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi, semua yang ada dan tidak ada, yang terjadi dan yang tidak terjadi, itu semuanya Allah ketahui, Allah catat, Allah kehendaki, dan Allah ciptakan. Ya, dan Allah ciptakan. Nah, qadariyah menyatakan, oh enggak, ini perbuatan saya, ini mau saya. Allah enggak menciptakan, ini keburukan. Allah enggak cipta. Padahal Allah telah terangkan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan. Ya. Tapi kan Majusi cuma dua. Qadariyah banyak. Qadariyah ini ada dua kan, yang bulatnya kafir, murtad. Ini kata para ulama enggak ada uzur bil jahil dalam masalah ini. Karena ini maklum bitin gitu. Ya. Ya, ini paham sini ya. Enggak ada bab takwil di sini, enggak boleh ada takwil. Yo, kali aja Allah enggak tahu. Nah, ini ucapan. Ya. Mungkin Allah enggak tahu. Wah, ini. Allah enggak tahu apa yang dilakukan hamba, apa yang dilakukan Fir'aun. Fir'aun. Kenapa Allah utus Musa? Fir'aun akhirnya nyungsep juga ke neraka. Berarti mungkin aja Allah enggak tahu. Nah, ini berarti menafikan ilmu. Kufur. Ya, takwil enggak ada bab takwil di sini. Tayyib barakallahu fiik. Nah, saya dipahami di sini ya. Nah, nah, yang jadi masalah yang pengingkar tingkatan ketiga dan keempat tidak dikafirkan. Dia menetapkan ilmu dan kitabah tetapi menafikan al-khalq dan iradah. Ya, al-khalq penciptaan dan iradah. Kata dia, keburukan saya tidak dikehendaki Allah. Keburukan saya tidak Allah ciptakan, saya sendiri. Walaupun tercatat, walaupun Allah ketahui. Dia tidak menisbatkan. Majusi, tapi apa enggak Majusi? Majusi mengatakan alam ini terjadi semuanya cuma dua pencipta. Ya, kebaikan apa cahaya dan kegelapan. Majusi kafir enggak? Kafir. Dia bukan, kalau musyrik, musyrik itu beribadah pada Allah dan selain Allah. Kalau Majusi enggak beribadah pada Allah sama sekali. Mereka menyembah cahaya. Enggak beribadah. Kalau Abu Jahal, dia haji, nyembah Allah. Habis itu nyembah berhala, musyrik, kafir. Nah, ini mulhid kafir dia. Majusi. Nah, majusi kafir kok odarnya ini tidak? Padahal menciptakannya lebih, menyatakan pencipta di alam ini lebih banyak. Nah, perhatikan di sini. Kenapa demikian? Ya, karena odarnya yang tidak dikafirkan ini menetapkan ilmu. Dan kita apa? Aslinya dia mengakui Allah sebagai Rabb. Ya, dia bertauhid dengan tauhid rububiyah walaupun cacat di sini. Nanti nggak sih? Paham nggak? Ada Qadariyah nanti tercatat di dalam Sahih Bukhari. Ya, perawi itu ternyata Qadariyah. Ahfaz Sarsara Alinahu disebutkan oleh Dhahabi di Asia Al-Amma Al-Bala Khabis kata Dhahabi. Qadari su dia adalah pengaruh Qadari yang jelek. Ya, tetapi pendapat-pendapatnya dikutip oleh para ulama. Ya, pendapatnya. Karena memang dia sikoh dalam bab tersebut dan para ulama menyatakan dia tidak sampai derajat kufur. Nanti sini paham, saya pun paham. Ya, fahadihi majusiyatun, maka inilah paham majusi. Lidzalika sammahum rasul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Rasul sallallahu menamakan mereka dalam sebuah hadis yang terdapat al-warid yang telah terdapat termaktub ya dalam sabda beliau, Qadariyah majusu hadihil ummah, majusinya umat ini. Kenapa? Li'annahum yushbihuna al-majusa, karena mereka menyerupai majusi. Ya, kemudian ya kata Syekh, wa rububiyyatuhu subhanahu lil alami al-kamilati al-mutlaqati tubtilu aqwalahum, maka rububiyah Allah terhadap alam, ya, alam yang sempurna ini secara mutlak, secara sempurna dan menyeluruh, maka itu menunjukkan kebatilan ucapan mereka atau membatilkan ucapan mereka. Baca lagi akbar dikit. Rububiyyatuhu subhanahu al-amadu al-mutlaqatu tubtilu qawlal majusi wa qawlal mu'tazilati wa ghairahum min anna hunaka khaliqina ma'allahi subhanahu wa ta'ala wa huwa khaliqu wahdahu wa huwa al-khaliqu al-alimu. Nah, wa al-alim. Maka rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh, yang mutlak, maka ini membatalkan ucapan Majusi dan ucapan Mu'tazilah dan selain mereka bahwa terdapat pencipta-pencipta lainnya di samping Allah Subhanahu, maka Allah lah pencipta semata. Wal khallaqul alim, dialah Allah yang maha-maha menciptakan al-alim. Khallaq siwa mubalaghah, ya, fa'al. Nah, kemudian berkata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i di matan, ya, kata beliau lagi, li'annaha taqtadi rububiyyatahu li jami'i ma fihi min adzawati wassifati wal harakati wal af'ali. Wa haqiqatu qawlil qadariyati al majusiyati annahu ta'ala laysa rabban li af'alil hayawani wa la tatanawaluhu rububiyyatahu wa la tatanawaluhu rububiyyatuhu id kaifa tatanawala ma la yadkhulu tahta qudratihi wa masyiatihi wa masyiatihi al khalq khalquhu. Naam. Kemudian ya, kata Syekh Al-Maqrizi rahimahullah, kenapa demikian? Ya, sebab rububiyah Allah tersebut tak tadi konsekuensinya mengharuskan rububiyah tahu, mengharuskan status kerububiyahan Allah ya di jami'i ma fihi min adawat, atas segala apa yang ada di alam ini. Ya. Wasifat maupun sifat. Baik yang ada di alam ini, baik zat maupun sifat, harakat, gerakan maupun af'al, perbuatan-perbuatan. Wa haqiqatu qaulil qadariyah al-majusiyah, hakikat ya, ucapan qadariyah yang majusi ini adalah apa? Annahu bahwasanya Allah Ta'ala laisa rabban li af'alil hayawan. Allah bukanlah rabb, bukanlah Rab pencipta perbuatan-perbuatan hayawan. Hayawan di sini maksudnya manusia. Nah, ini dalam mantek biasa di situ hayawan itu adalah manusia. Makanya manusia disebut kalau dalam ilmu mantek hayawanun natek. Hayawanun natek itu manusia maksudnya. Nah, hayawanun dahik, hayawanun ya. Hayawan bakin dan seterusnya. Ya. Wala tatanawaluhu rububiyyatuhu. Dan rububiyah Allah kata mereka itu tidak mencakup apa perbuatan-perbuatan makhluk tidak tercakup oleh rububiyah Allah. Jadi rububiyah Allah itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan makhluk. Na'udzubillah. Ya. Iz karena kaifa tatanawalu ya bagaimana mungkin ya Allah mencakup ma la yadkhulu tahta qudratihi wa masyiatihi wa khalqihi ya bagaimana mungkin mencakup sesuatu yang tidak berada di bawah qudratihi kekuasaannya wa masyiatihi kehendaknya wa khalqihi maupun penciptaannya. Ini ma'tuf ya. Nah, Husain baca tafadhol. Unsurifa. Unsurifa ila mufati ayat al-tazilati. Qawluhu wa la tanawaluha rububiyyatuhu kaifa tatanawalu ma la yadkhulu tahta qudratihi wa masyiatihi wa khalqihi. Wallahu yaqul Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa la yushariku ahadan fil khalqi wa la fil ijari wa huwa munfarid min dhalika fa huwa khalaqa al khayra wa khalaqa al sharra wa khalaqa al mu'mina wa khalaqa al kafira wa khalaqa al malaikata wa khalaqa al shayatin wa khalaqa al jinna wa khalaqa al insa wa huwa al khaliq kulli shay'in subhanahu wa ta'ala wa la yakhluqu shay'an illa bi hikmatin wa la yakhluqu shay'an abasa. Nah, berikutnya kata Syekh, hakikat ucapan Qadariyah Majusi ini bahwa Allah bukanlah Rabb dari segala perbuatan hayawan. Ya, mereka menyatakan Allah tidaklah menciptakan ma khalaqallah ma khalaqa af'alal hayawan. Allah tidak menciptakan perbuatan hayawan. Apa itu annas, manusia? Ma khalaqaha wala qadaraha wala qaddaraha. Allah tidak menciptakannya dan tidak mentakdirkannya. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Makna hada, apa maknanya ini? Anna lahu syarikan fil khalqi. Maknanya Allah punya sekutu dalam masalah penciptaan. Fal qadariyah itu ala dawan. Maka qadariyah itu ada dua macam, al qadariyati al jabriyah. Qadariyah jabriyah yang bersandar pada takdir, menafikan adanya iradah, kehendak, qudrah, kemampuan bagi hamba untuk beramal. Wal qadariyah nufat, dan qadariyah dari kalangan pengingkar takdir. Wa idza utlaqa al qadariyah tu, apabila qadariyah itu disebutkan secara mutlak, ya, unsurifa ila al nufati, maka itu dipalingkan ke, diarahkan ke siapa? Ke nufat, yang pengingkarnya, ay al mu'tazilah, yaitu dari kalangan apa? Mu'tazilah. Wala tatanawaluha rububiyyatuha, rububiyyatuhu. Itu maknanya apa? Rububiyah Allah itu tidak mencakup perbuatan hamba. Nauzubillah. Perbuatan hamba enggak ada kaitannya dengan rububiyah Allah. Kaifa tatanawalu? Tatanawalu, ya, bagaimana bisa mencakup rububiyah Allah? Ya, wala yadkhulu tahta qudrati wa masyiati wa khalqi. Sedangkan itu enggak, ya, tidak berada di bawah kekuasaan, kehendak dan penciptaannya. Ya, wallahu yaqul, padahal Allah Ta'ala berfirman, wallahu khaliqu kulli syai. Allah lah sang pencipta kulli syai, segala sesuatu. Itu dengan nakirah umum semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya. La yusyarikuhu ahadun fil khalqi, maka tidak ada yang bersekutu dengan Allah siapapun dalam masa penciptaan wala fil ijad, maupun dalam mengadakan. Ya, fa huwa al munfaridu, maka dialah Allah yang esa bidzalik, dalam hal ini. Bahwa khalaqal khaira wa khalaqal syarra, dialah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Wa khalaqal mu'mina wa khalaqal kafira, yang menciptakan mukmin dan kafir. Wa khalaqal malaikata wa khalaqal syayatina wa khalaqal jinna wa khalaqal insa. Allah menciptakan malaikat, setan, jin dan manusia. Allahu khaliqu kulli syai'in. Ya, subhanallah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. La yakhluqu syai'an illa li hikmati. Allah tidaklah menciptakan sesuatu melainkan itu berdasarkan sebuah hikmah. La yakhluqu syai'an abasa. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia begitu, begitu saja. Cukup dulu ya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.